Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قنبتين عزكم الله. Di antara adab salaf di masa fitnah, bahkan merupakan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewaspadai arwaibidah. Disebutkan dalam hadis datang dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Auf bin Malik al-Asya'i, semoga Allah meridhai mereka semua. Lafaz hadisnya Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khada'ah." Akan datang pada umat manusia ini tahun-tahun menipu. Tahun-tahun yang sangat menipu. Yakni yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Dianggap jujur, dibenarkan pada tahun-tahun itu seseorang yang kadzib, yang dusta. Dan dianggap dusta orang yang jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan yang dikasih amanah adalah orang yang kha'in, pengkhianat. Yang dianggap amanah adalah orang yang kha'in, dan dianggap kha'in, dianggap pengkhianat orang yang amin, yang terpercaya. Sehingga semuanya menipu. Yang jujur dikatakan dusta. Kadzab dijujurkan, dibenarkan. Khain dikatakan amin. Yang terpercaya dikatakan khain. Wa yantiqu fiha arwaibidah. Dan akan berbicara pada tahun-tahun itu sosok Ruwaidillah. Kila ditanyakan, wabar Ruwaidillah tu ya Rasulullah, apa itu Ruwaidillah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, belum menyatakan, ar-rajul tafih yatakallamu fi amril ammah, sosok seseorang yang tafih, yang rendah, yang tidak dianggap, berbicara pada urusan umum, berbicara tentang perkara umum, perkara besar. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik dengan lafaz wa tantiqur ruwaidhatu fi amril ammah, ruwaidhah akan berbicara tentang perkara-perkara umum, perkara-perkara yang secara luas. Ketika ditanyakan siapa ruwaidhah, beliau mengatakan safalatun nas, orang-orang yang rendah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain dari hadis Anas bin Malik, al-fuwaisiqu yatakallamu fi amril ammah, sosok fasik rendah. Fuwaisiq, fasik kecil. Sosok fasik yang rendah bicara tentang perkara umum, perkara keumatan. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari hadis Auf bin Malik al-Asya'i, semoga Allah meridainya, beliau menjelaskan ar-ruwaidhah man la yu'bahu lahu, seseorang yang tidak dianggap, yang tidak dianggap, yang ditoleh. Demikian hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan akan ada ruwaidhah-ruwaidhah yang berbicara mengenai urusan keumatan, urusan besar, urusan skala nasional, sekup nasional, bahkan internasional. Riwayat ini konteksnya celaan, siyaku dzam, dikarenakan diawali dengan sanawatun khada'ah, tahun-tahun yang menipu, kondisinya penuh rekayasa, yang jujur diklaim kadzab, sosok kadzab dikatakan shadiq, jujur. Sosok yang amin, terpercaya, dikatakan khain. Sosok yang khain dikatakan amin. Maka penyebutan ruwaidhah di sini siaknya, konteksnya siyakul dam, celaan. Sehingga hadis ini ada unsur al-hadar, tahdzir min ruwaidhah. Kita harus waspada dan memperingatkan umat dari ruwaidhah-ruwaidhah ini. Mereka ini akan merusak semuanya, menghancurkan semuanya. Orang yang bukan skillnya, yang bukan bidangnya, bukan kompetennya, kompetensinya, bicara dia. Yang dia bicarakan perkara keumatan, perkara besar, perkara yang umum, skupnya nasional, bahkan mungkin internasional. Para ulama dan juga ahli bahasa ikut menjelaskan tentang ruwaidhah ini. Penjelasan mereka sama dengan yang disebutkan dalam riwayat, lebih menerangkan. Ibn al-Athir rahimahullah dalam bukunya An-Nihaya fi Gharibil Hadith menjelaskan Ar-Ruwaybidah, bentuk tasghir dari Rabidah. Rabidah, Ruwaybidah, maknanya al-ajiz, orang yang enggak sanggup, yang enggak mampu. Yang tidak mampu dalam perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang besar. Duduk tidak sanggup untuk mencarinya. Sementara kata-kata at-tafih, penjelasan dalam hadis Ruwaybidah, rajulun tafih, at-tafih al-khasis, yang hina, al-haqir, yang rendah. Selesai keterangan Ibnu Athir rahimahullah. Ruwaybidah, orang yang rendah, orang yang hina, orang yang enggak sanggup, enggak punya kemampuan, enggak punya skill, bukan kompetensinya, bukan bidangnya. Tapi dia bicara. Asy-Syatibi rahimahullah dalam bukunya Al-I'tisam menjelaskan juz yang kedua. Ketika menerangkan riwayat ini, qalu, mereka berkata, ini kata para ulama, huwa ar-rajul tafih al-haqir. Ruwaybidah, seseorang yang tafih, hina, haqir, rendah. Yantiqu fi umuril ammah, tapi dia berbicara tentang perkara umum. Ka'annahu laysa bi ahlin ayyatakallama fi umuril ammah fayatakallam. Seolah maksudnya ialah dia bukan ahli, bukan orangnya bicara tentang perkara-perkara umum, tapi dia ikut berbicara. Hadzal Ruwaybidah. Sehingga kurang lebih sama penjelasan ahlul lughah dan juga para ulama dengan keterangan di atas. Sebagian ulama membaitkan tafsir Ruwaybidah dalam hadis. Tetapi secara bahasa, secara keterangan para ulama dibenarkan. Itulah yang namanya Ruwaybidah. Seseorang yang tidak dikenal dengan keilmuannya, tidak dikenal kapasitasnya, bahkan tidak dikenal siapa dia, siapa ini orang, tidak diketahui namanya siapa, kadang ada namanya, orangnya mana, kadang menggunakan abu fulan, abu-abu semua. Tidak dikenal keilmuannya, tidak dikenal tentang masalah kapasitas keilmuannya. Tiba-tiba tampil bicara tentang masalah keumatan, bicara tentang masalah umum sekupnya nasional. Ruwaybidah. Dan itu akan menjurus kepada kebinasaan. Idza usitil amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Demikian juga dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, apabila perkara itu disandarkan, dipasrahkan, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kebinasaan. Masalahnya tidak akan selesai. Masalah tidak akan terurai. Kalau bentuknya problem, tidak akan selesai. Yang justru semakin kusut benangnya, semakin kacau kondisinya, semakin hancur keadaannya. Karena yang tampil, yang berbicara, Ruwaybidah, bukan ahlinya, bukan haknya, bukan bidangnya, cara dia. Wallahul musta'an. Ibnu Fitna azakumullah, yang masuk dalam kategori Ruwaybidah ini macam-macam. Semuanya bukan ahlinya. Yang pertama al-jahil bidin, seseorang yang tidak mengerti, yang jahil tentang agama Allah, tentang Islam, tentang sunnah, walaupun dia alim dalam urusan duniawi yang lainnya, tapi terkait dengan din, terkait dengan syariah dia jahil. Bicara masalah keumatan, bicara masalah umum, arwah ibadah. Yang kedua, al-fasik, yang disebutkan dalam sebagian lafaz fawaisiq, dibikin tasghir untuk mengecilkan, merendahkan dia. Orang fasik yang dikenal dengan kefasikannya, dosanya, kemaksiatannya, fasik kali maksiat, bicara tentang masalah keumatan, bicara tentang masalah umum, ruwaidillah. Lebih parah dari fasik mubtadi, ada fasikun fisqa syubah, dia fasik karena syubhat yang ada pada dirinya. Mubtadi ahlul bid'ah, yang dikenal dengan pemahamannya yang menyimpang, dikenal dengan kesesatannya, penyimpangan-penyimpangan dia, bicara masalah umum, masalah keumatan, ruwaidillah, dia pasti akan bicara dengan penyimpangan-penyimpangan pemahamannya, bukan ahlinya. Dan ini yang lebih membahayakan, dikarenakan ahlul bid'ah memiliki makar, tidak semata-mata bicara pada makom yang dia bukan ahlinya, tetapi memang sengaja mereka berbicara menebarkan racun-racun bid'ahnya, menebarkan racun-racun pemahamannya, menyebarkan kebatilan dan kemungkarannya, yang paling berbahaya, masuk di dalamnya semua jenis ahli bid'ah dengan ragam pemahaman dan fikrah. Ruwaidillah. Termasuk ruwaidillah adalah al-muta'alim. Atau muta'alim, so'alim. Seseorang yang belum mencapai tingkatan ilmu yang mapan, dia punya ilmu, belum matang, tetapi dia kemudian memaksakan diri tampil, ngajar, tampil dakwah, bahkan tampil berfatwa. Belum punya ahliyah, belum punya keahlian, belum punya kemampuan, belum punya kematangan, belum punya kemapanan ilmu. Ada muta'alim, entah dari kalangan orang yang menyimpang hizbiyyin atau dari kalangan orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah salafiyyin. Ada ruwaidillah. Kebiasaan mereka ini at-tasadduru qabla ta'ahul, tampil sebelum ahlinya, tampil sebelum mapan keilmuannya. Ada muta'alim. Ada penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, disebutkan dalam syarah Hilyatu Talibul Ilm. Beliau menjelaskan mimma yambagi al-hadar minhu, di antara perkara yang perlu diwaspadai, ayyatasaddara al-insanu qabla an yakuna ahlan litasaddur. Seseorang tampil sebelum menjadi orang yang ahli tampil, tampil dakwah, tampil tadris, mengajarkan ilmu, tampil fatwa, sebelum punya keahlian itu tampil. Li'annahu idza fa'ala dzalik, sebab bila dia mengerjakan tindakan itu, kana hadza dalilan ala umur. Ini menunjukkan adanya beberapa perkara pada dirinya. Yang pertama kata beliau, i'jabuhu binafsi. Dia ujub dengan dirinya. Merasa takjub dengan keadaan dirinya. Dia memandang dirinya adalah alamul a'lam, tokoh besar. Padahal enggak ada nilainya, bukan siapa-siapa. Penyakit ujub membahayakan. Yang kedua, adamu fiqhihi wa ma'rifatihi lil umur. Dia tidak akan memiliki fiqh. Tidak punya pemahaman, tidak punya pengetahuan tentang perkara-perkara yang dia bicarakan. Tentang perkara-perkara keumatan, tidak punya fiqh dia. Sebab ini orang kalau tampil kata beliau bisa jadi masuk terjebak dalam perkara-perkara yang enggak mampu untuk lepas daripadanya. Mau tidak mau dia harus menjelaskan, berfatwa, menerangkan, yang dengan itu nampak aibnya, nampak kedok aslinya. Dia bukan su'alim, tapi muta'alim. Yang ketiga, at-taqawwulu 'ala Allahi ma la ya'lam. Dia akan berbicara atas nama Allah apa yang dia enggak punya ilmu padanya. Itu yang sangat mengerikan, itu sebesar yang mengerikan. Orang yang tasaddur qabla ta'ahul, tampil sebelum waktunya, tampil sebelum ahlinya, pada umumnya ngawur. Enggak peduli, dia akan menjawab semua yang disampaikan kepada dia. Dia akan bicara semua masalah yang diangkat. Yang membahayakan dengan tanpa ilmu, jatuh di dalam berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu, itu dosanya lebih besar dari kesyirikan. Dengan nas ayat. Yang keempat kata beliau, annahu la yaqbarul haqqa fil ghalib. Pada umumnya dia tidak akan menerima kebenaran. Sebab dia menduga dengan kebodohan dia, kalau dia tunduk kepada orang lain, berarti al-haq sama orang lain, berarti dia bodoh, dia bukan orang alim, sehingga dia terpaksa menolak al-haq. Naudzubillah. Semuanya jelek, semua tercela. Itu semuanya dikatakan at-ta'alum, sikap so'alim. Sehingga termasuk ruwaibidah adalah al-muta'alim. Orang yang belum ahlinya, orang yang belum memiliki skill yang mapan, yang mumpuni, tampil. Apalagi bicara masalah keumatan, bicara masalah dakwah secara umum, uskup, nasional, skalanya, bahkan mungkin internasional, perkara besar, bicara, tampil, maju. Ada ruwaibidah. Walaupun dia mengaku sebagai salafiyin. Yang termasuk ruwaibidah, alladzina yatakallamuna fil fitan qabla al ulama. Orang-orang yang telah berbicara dalam masalah fitnah, membicarakan tentang masalah fitnah sebelum ulama berbicara. Apalagi sebelum ulama kibar berbicara. Entah dari kalangan Ahlus Sunnah, dari kalangan Salafiyyin, apalagi dari kalangan orang-orang yang punya makar hizbiyyin. Hadza ruwaibidah. Dikarenakan barakallahu fikum terkait dengan masalah fitnah, apalagi fitnah yang menimpa umat skala besar, yang berhak untuk berbicara para ulama. Al barakatu ma'a akabirikum. Barakah bersama dengan ulama kibar kalian. Itu haknya mereka, wewenang mereka. Mereka yang berbicara, menjelaskan, mengarahkan, membimbingkan, lalu memutuskan, menghakimi, menghukumi para ulama. Termasuk Ruwaibidah, orang-orang yang bicara fitnah, menghukumi orang lain terkait dengan masalah fitnah sebelum ulama berbicara. Lancang jari ada orang yang lancang atas ulama, orang yang tidak punya adab terhadap para ulama, seseorang yang lancang mengambil wewenangnya para ulama, ini yang namanya ruwaibidah. Wallahul musta'an. Dan alangkah banyaknya tipikal-tipikal yang seperti ini, terutama di ayyamul fitan. Kalau dibahasakan oleh sebagian masyayikh kita, ketika di ayyamul fitan, di masa-masa fitnah, muncul yang namanya syuyukhul faj'ah, syekh dadakan, namanya faj'ah. Sebelumnya enggak dikenal di kalangan masyayikh. Masyayikh enggak tahu siapa dia, tiba-tiba muncul, bicara segala macam, viral dia. Syekh fulan. Dadakan dari syekh. Barakallahu fikum. Itu skalanya mereka. Skalanya kita, ustaz dadakan. Tiba-tiba muncul. Munculnya pada masa-masa fitnah. Sebelumnya enggak dikenal. Enggak dikenal terkait dengan dakwahnya. Enggak dikenal dengan keilmuannya. Pun dikenal ya biasa-biasa saja. Bukan orangnya. Bukan orang yang punya kompetensi dalam bab-bab yang seperti ini. Muncul. Diangkat. Digelembungkan namanya. Dibesarkan namanya. Fulan. Ada ustaz kibar. Skala nasional ini. Padahal tidak ada yang mengatakan demikian sebelumnya. Tidak dikenal sebelumnya dengan tingkatannya setinggi itu. Wallahul musta'an. Hati-hati. Ini semuanya diwaspadai. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini. Maqamnya adalah maqam adzam. Celaan. Sangat dikecam ruwaibidah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau ruwaibidah dari kalangan orang-orang yang menyimpang, memang mereka punya misi. Ini perlu diwaspadai. Namun ada dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, masuk dalam kategori ruwaibidah. Yang bukan ahlinya, yang bukan orangnya, ikut tampil. Ta'alum, soalin dia. Ruwaibidah. Kalau dari kalangan salafiyin ahlu sunnah, rata-rata qasduhu hasan. Rata-rata ya. Pada umumnya niatannya baik. Niatannya bagus. Terkadang ingin membela kehormatan si fulan, alim fulan. Kadang kepingin menjabarkan apa yang dia tahu. Niatannya bagus. Tetapi tidak memiliki fiqih. Tidak memiliki yang namanya hikmah. Tidak memiliki langkah yang benar. Sehingga niatannya baik, maksudnya baik, tujuannya baik, caranya salah. Bukan kebaikan yang dia harapkan, bukan kebaikan yang muncul, justru menambah besar api fitnah. Berkobar-kobar nyala-nyala fitnah. Wallahul musta'an. Ini yang juga harus diwaspadai. Jangan sampai ada dari kalangan kita rusunah salafiyin masuk dalam kategori ruwaibidah. Jangan bangga sebagai ruwaibidah. Rasul mengecam anda. Dikatakan sebagai tazih. Orang yang hina. Orang yang rendah. Fawaisid. Fasid. Jangan bangga sebagai ruwaibidah. Allahul musta'an. Ikhwanul fitina azakumullah, di zaman milenial ini, di zaman digital ini, lebih banyak lagi ruwai bidahnya. Kalau yang disebutkan dalam keterangan di awal, ruwai bidah dunia nyata. Di zaman, di era milenial, era digital, banyak ruwai bidah dunia maya. Gitu ya. Ruwai bidah internet. Ruwai bidah medsos. Yang disebut ruwai bidah dunia maya gitu. Betul ya? RDM. Ruwai bidah dunia maya. Ini lebih banyak lagi. Lebih samar lagi. Lebih enggak jelas lagi siapa orangnya. Kebanyakan abu-abu. Abu fulan, abu fulan, abu-abu. Kebanyakan enggak dikenal siapa dia, ini siapa ini? Situs apa ini? Channel apa ini? Web apa ini? Siapa pengelolanya? Siapa adminnya? Enggak jelas. Tapi bicara masalah keumatan, bicara masalah umum skala nasional, bicara problematika dakwah secara nasional, tampil bicara dia. Ada ruwai bidah, hakur ruwai bidah, asli ruwai bidahnya itu. Yang diberikan dalam lafaz yang lain, man la yu'bahu lahu, yang enggak dianggap, yang enggak ditoleh bicara tentang masalah keumatan. Ini lebih banyak lagi. Apalagi zaman sekarang ini banyak teori anonim. Tanpa nama muncul, tanpa nama muncul, tanpa nama muncul. Allahul musta'an. Kalau bicaranya masalah seputar masalah dia sendiri, urusan dia punya motor, motornya diutak-atik, bicara di situ ala keifak lah. Itu pun juga lebay. Dimasukkan di dalam channelnya segala macam. Tapi yang jadi masalah adalah ini berbicara masalah ammah. Yatakallam yantiqu fi umuril ammah. Alangkah banyaknya tipe-tipe seperti ini. Bicara masalah keumatan, bicara masalah dakwah skala nasional, bicara masalah fitnah besar yang melanda, tampil, bicara, posting, share, apalagi. Dan yang macam-macamnya itu dalam kondisi enggak tahu nih si orang ini orang siapa. Man hadza? Siapa orang ini? Lebih mengerikan lagi sudah mendahului para ulama. Sudah mulai menghukumi, menghakimi, menfonis, menghukum dan yang lain-lainnya. Belum ada penjelasan dari para ulama sejauh itu. Tampil dia, masa dia sejauh itu, sedalam itu. Naudzubillah. Ruwaibidah, hati-hati. Itu diantara adabnya kaum salaf, bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Jangan dengarkan kata ruwaibidah. Jangan memperhatikan yang dikatakan ruwaibidah. Jangan dianggap itu nggak mu'tabar, nggak dihitung. Barakallahu fikum. Apapun yang dia sampaikan, hati-hati. Barakallahu fikum. Ini yang disilakan dengan ruwaibidah dunia maya. Ciri-cirinya masya Allah. Ciri yang khas al-jahl, kebodohan. Ciri yang khas adamul hikmah, tidak memiliki hikmah dalam berucap, dalam memposting, dalam bertindak. Tidak punya hikmah. Barakallahu fikum. Ciri-ciri yang lainnya, adawah syadidah fima bainahum, permusuhan yang keras, permusuhan yang kuat di antara mereka. Apalagi yang bicara antar ruwai bidah, RDM versus RDM, ruwai bidah dunia maya lawan dunia maya juga. Adawah syadidah di antara mereka, permusuhan yang sangat di antara mereka. Ciri khas mereka al-fushu fil kalam. Ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang enggak lembut, tidak mencerminkan sifatnya kaum mukminin. Rasul mengatakan dalam hadis, "Laisa al-mu'min ta'an waral la'an waral badi waral fahish." Seorang mukmin bukan orang tukang laknat, bukan orang tukang mencela, bukan orang yang kasar ucapannya, perilakunya, tindak tanduknya, bukan orang yang fahish, yang kotor, yang keji ucapan dan perbuatan dia. Ciri khas mereka kasar, arogan, cacian, celaan, bahasa yang arogan, bahasa tentang pasar dan segala macamnya. Itu ciri khas mereka, para ruwaibidah, ruwaibidah dunia maya ini, barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Dan itu sangat banyak sekali, wallahul musta'an. Ikhwan fillah na'azakumullah, bangsa kita ini kalau melihat dari sabda Rasulullah SAW dan ciri-cirinya, masa kita sudah masuk dalam kategori masa ruwaibidah, asr ruwaibidah, yang boleh sebutkan orang yang jujur dikatakan kadzab di zaman kita terjadi. Orang yang kadzab dikatakan jujur banyak. Orang yang terpercaya dikatakan pengkhianat banyak. Khain dikatakan terpercaya banyak. Penjelasan para ulama tentang ruwaibidah, ciri-ciri mereka, tanda-tanda mereka nyata. Maka era kita ini bisa dikatakan asr ruwaibidah, masa di mana banyak ruwaibidah, ruwaibidah gentayangan di mana-mana. Gentayangan di dunia nyata, gentayangan lebih mengerikan di dunia maya. Bukan semata-mata ruwaibidah dari kalangan hizbiyyin, bukan semata-mata ruwaibidah dari kalangan ahlul bidah. Mereka jelas punya misi, punya makar. Tapi yang sangat disayangkan juga ada ruwaibidah pada orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada sunnah, mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai salafiyin, mengaku mengibarkan bendera dakwah salafiyah, mengaku membela dakwah salafiyah, mengaku membela tokoh-tokoh sunnah, padahal tindakan mereka menghancurkan dakwah salafiyah, mencoreng-moreng dakwah salafiyah, mencoreng-moreng nama baik du'atul sunnah. Masa kita masa ruwaibidah, hanya ruwaibidah yang ketayangan di mana-mana, barakallahu fikum. Dahulu di kalangan para ulama salaf, di kalangan para ulama salaf, ketika mendapati tipikal yang seperti ini, para ulama kita menangis. Barakallahu fikum. Menangis. Ngerantesi gitu ya, kawan. Ternyata di masa itu sudah ada tipikal-tipikal ruwaibidah. Al-Imam Malik rahimahullahu taala pernah menceritakan, disebutkan oleh Tirtusi dalam bukunya Al-Hawadits Bid'ah, kitab namanya Al-Hawadits Bid'ah karya Abu Bakar Tirtusi rahimahullah, menukil dari Imam Malik rahimahullahu taala. Kata Imam Malik, baka rabi'atu yauman, bukaan syadida. Rabi'ah gurunya beliau, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Ra'i, suatu hari menangis dengan tangisan yang sangat terseduh-seduh. Faqila lahu, ditanyakan kepada beliau, amusibatun nazat bika, apakah ada musibah yang menimpa kamu? Faqala la, tidak ada. Walakinnahu ustuftiya man la ilma indahu. Saya menangis dikarenakan ada seseorang yang tidak punya ilmu dimintai fatwa. Menangis beliau karena sudah ada tipe ruwibidho di masa itu, orang-orang yang dicela, yang dikejam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di masa beliau. Orang yang enggak punya ilmu, bukan alim, enggak dikenal dengan keilmuannya dimintai fatwa, menangis beliau. Ada ruwibidho. Bagaimana kiranya barakallahu fikum kalau beliau rahimahullah tinggal di zaman kita sekarang ini? Allahul musta'an. Ruwaibidah di mana-mana. Dunia maya lebih banyak, dunia nyata juga ada. Lebih mengerikan lagi. Tentu akan lebih sedih beliau. Allahul musta'an. Diriwayatkan beberapa asar disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Tirmidzi dalam sunannya, sebuah hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innakum al-yawm fi zamanin kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'u. Man taraka ushra ma ya'rif faqad hawa. Sesungguhnya kalian pada hari ini, kata Rasul, berada di sebuah masa, di sebuah zaman, banyak ulama'nya, sedikit khatibnya yang berbicara. Yang meninggalkan 10% saja dari apa yang dia tahu, dia akan menyimpang. Sedikit saja dia meninggalkan apa yang dia tahu, ilmu yang dia tahu akan menyimpang. Wa ya'ti min ba'd. Dan akan datang setelah ini zamanun kathirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Dan akan datang nanti suatu masa, zaman, banyak khutabanya, banyak khatibnya, banyak orang bicara, sedikit ulama'nya. Manistam sakab ya'usri ma ya'arif faqad najah. Seseorang yang berpegang teguh dengan 10% saja dengan apa yang dia tahu, selamat dia. Berpegang teguh dengan sedikit yang dia ilmui, selamat dia. Kalau dulu meninggalkan sedikit saja ilmunya, menyimpang diri. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani yang punya sahih. Ada sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Disebutkan Al-Bukhari rahimahullah dalam bukunya Adabul Mufrad, yang dihasankan Syekh Albani dalam Sahih Adabul Mufrad. Kata Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, innakum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu qalilun su'aluhu kathirun mu'tuhu al-amalu fihi qa'itun lil hawa. Sesungguhnya kalian ini sekarang, zamannya beliau bin Mas'ud, di zaman, di suatu masa yang banyak ahli fikihnya, ulama'nya, sedikit khatibnya yang bicara, sedikit yang meminta-minta, banyak yang ngasih. Al-amalu fihi, mengamalkan sunnah, mengamalkan ilmu di masa itu, qa'itun lil hawa, akan menuntun hawa nafsu dia. Wa sayati min ba'dikum zamanun, dan akan ada setelah kalian nanti suatu masa, suatu zaman, qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu, sedikit ahli fikihnya, sedikit ulamanya, banyak khatib-khatibnya. Katsirun su'aluhu qalilun mu'tuhu, banyak yang meminta-minta, sedikit yang mau ngasih. Al-hawa fihi qa'idunil amal, hawa nafsu yang menuntun amalan. Hawa nafsu yang menuntun amalan. Karena sebelumnya amalan yang menuntun hawa nafsu kamu. Kebalik, sekarang ini hawa nafsu yang menuntun amalnya kamu. Dia mengatakan i'lamu anna husnal hadi fi akhir zaman khairun min ba'dil amal. Ketahuilah, bagusnya petunjuk, petunjuk ilmu sunnah, bagusnya petunjuk di akhir zaman nanti, itu lebih baik dari sebagian amal saleh. Pentingnya keistiqomahan, pentingnya di atas sunnah dan petunjuk. Barakallahu fikum, di akhir zaman nanti. Ini semuanya menggambarkan eranya Ruwaidhidah. Era-era di mana para ulama sebagai sedikit, khutabahnya yang banyak, yang bicara banyak, yang kalam kathir, yang khatib kathir. Bukan alim, bukan ahlinya, bicara banyak. Itu eranya Ruwaidhidah. Ini diingatkan jauh-jauh sebelumnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga oleh para sahabatnya. Maka sudah kewaspadaan, mewaspadai Ruwaidhidah. Ruwaidhidah tadi, barakallahu fikum. Ikhwanabidina azakumullah. Sebagai penutup, selebihnya tanya jawab ya. Adzan dulu, teruskan baru qomat. Ada beberapa bimbingan, beberapa arahan supaya kita selamat dari Ruwaidhidah, terutama di masa-masa fitnah, terutama ketika fitnah melanda, terutama ketika banyak Ruwaidhidah yang ikut berbicara. Ini semua untuk kita semua, saya pribadi dan untuk antum sekalian, kita membaca arahan-arahan ini. Yang pertama adalah al-hadar minasyai'at, mewaspadai isu-isu, hati-hati dari isu-isu. Tegaskan lagi, hati-hati dari hoax. Hoax apa hoa? Hoa Indonesia, Indonesia itu. Kalau hoax, hoax Inggris atau Inggris. Hoa. Barakallahu fiik. Jangan pernah menganggap yang satu ini, jangan kamu toleh. Jangan dimutabarkan. Ada isu. Ada hoax, ada hoa. Yang kedua, al-ibti'adu an sam'i ruwaidhidah, menjauh, tidak mendengarkan ruwaidhidah, menjauh dari ruwaidhidah, jangan mendengarkan ruwaidhidah. Memang dia bukan ahlinya, orang rendahan, jangan dengarkan mereka, jangan diambil pusing, jangan diambil hati, jangan dimasukkan pikiran, jangan dimasukkan hati, percuma, mereka bukan orangnya. Yang ketiga, as-sabaw tasabbut, pentingnya sabat, keteguhan, kokokohan di atas al-haq, dan tasabbut, selalu cross check berita. Tasabut terlebih dahulu, sebelum share, sebelum posting, sebelum apalagi mengkokumi. Yang berikutnya, rujuk ilal kibar, kembali kepada ulama kibar, ulama besar, ketika ada fitnah besar yang melanda, masyakil besar, problem dakwah yang besar yang melanda. Kepada ulama kibar, jangan kepada ruwaidillah. Yang berikutnya lagi adalah al-luju ila Allah tabaraka wa ta'ala. Al-luju ila Allah azza wa ta'ala, kembali bersandar kepada Allah semata. Mohon perlindungan kepada Allah dari semua fitnah. At-ta'awudzu billahi minal fitan. Berdoa kepada Allah dengan tulus, meminta keistiqomahan di atas sunnah di masa fitnah, meminta diselamatkan dari semua fitnah. Doa, memperbanyak taubat istighfar kepada Allah azza wajalla. Bisa jadi itu karena dosa kita, kemungkaran yang kita lakukan, maksiat yang kita kerjakan, sehingga muncul yang namanya fitnah. Perbanyak taubat istighfar kepada Allah azza wajal, perbaiki diri. Yang berikutnya lagi, al-hirs 'alal ibadah. Berambisi bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Bergegas beramal saleh. Berlomba-lomba untuk mengerjakan amal saleh kepada Allah azza wajal. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ibadah dan amal. Tidak ada waktu untuk mendengarkan para ruwaidillah. Semuanya dikembalikan kepada para ulama, menunggu arahan para ulama, menunggu bimbingan para ulama, bahkan menunggu mungkin hukum farisnya para ulama. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah azza wajalla memberikan kemanfaatan bagi kita semua yang saya sampaikan, dan semoga Allah memberikan perlindungan bagi kita semuanya dari bahaya ar-ruwaidillah. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin.